Sangat ku sesali, mengapa pertemuan kita harus dengan cinta. Dan tiada yang menghindari, seolah nanti takkan menjadi suatu problema. Sangat ku sesali, mengapa harus terbiarkan cinta semakin dalam. Dan sehati